Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai di Jalal ingkang estu kawula ta'zimi kawula hormati. Sedaya dhurriyahipun Bahlim ingkang kawula hormati. Para kiai, sedaya pengurus Mayan Nahdlatul Ulama cabang Klaten ingkang kawula hormati, santri wali santri, hadirin wal hadirat ingkang kawula hormati, khususipun saking sini iki TNI. Alhamdulillah dalu niki kita panjenengan sedaya saged derek sareng-sareng hormat haflah Khonil Quran teng pondok Pancasila Sakti. Jenenge wis ra pate umum. Umume pondok niku Al Hidayah apa Al Karomah apa niki Pancasila Sakti. Saya sing gawe biyen ya ora pati umum. Mbah Lim ora pati umum. Mbah Lim niku mboten pati umum. Mula le nggae pondok ya ora umum. Niki sadaringe kula cerita Mbah Lim sing ora umum ngaji Khatmil Quran sik. Misale niki acarane Khatmil Quran. Kita niki umat paling akhir. Umat paling akhir niki umat ingkang sampun mengalami cara donya ngono asem gareme donya niku nggih awak dhewe niki. Adam niku mate nameng sekampung. Wong dulur tok. Nabi Idris ya nameng sak suku. Nabi Ibrahim sak negara. Nabi Musa sak negara. Nabi Muhammad niku umate sak donya. Sak donya punan Nabi Muhammad niku. Bahkan umatnya Nabi Muhammad sing sak niki niki pun donya niku nameng sak gegem tok. Dadi tenan niku nek jenengane donya nameng sak godhong kelor niku sak niki niki. Awak dhewe niku pengin delok donya niku cukup buka handphone tok. India metu India. Bokong India ya metu. Niku donya saiki. Sampeyan arep ndelok emprit kaji, tik-tik metu emprit kaji. Manuk gereja tengu metu. Lha iki iki donya. Kompleksitasnya luar biasa. Iki donya saiki. Sampeyan pengin ngerti manusia paling jelek sak donya ketik tuk metu. Mbo petot mbo napa metu. Wong paling putih sak donya metu. Sampeyan merem ngene Kiai Jalal Tasila Sakti metu. Mbah Lim ngono metu. Gustin Pancasila Sakti metu. Kiai Jazuli ngono metu. Apa sing ora metu? Watu paling indah ning donya metu. Sampai kotoran paling. Lah niki eranya Nabi Muhammad. Muhammad ini pun zamannya Nabi Muhammad. Ini delok kos kasunyatan kaya ngeten niki. Nabi Muhammad ini kusangune Quran. Ini dihitung seko keadaan zaman dan Al-Quran. Ini ku maknanya nopo. Berarti Quran niku mampu mengambil alih problem yang demikian kompleks. Artinya bener nek Quran itu penyempurna Taurat, penyempurna Zabur, penyempurna Injil. Niku Quran. Sing sampean waca lho, ya nak ya kabeh ya sing wis sudah niki wau. Sing sampean waca iku Quran. Quran itu penyempurna kitab-kitabe Allah. Terus saiki ayo dibandingno. Nek Quran itu penyempurnane Taurat. Kenapa orang yang pegang Taurat dino iki kok ora gelem pindah Quran? Ngopo? Kenapa Yahudi sampai dino iki kok emoh pindah Quran? Iki kan pertanyaan. Sebab wong Yahudi ngrasakno enake cekelan Quran, cekelan

ada akhire maca Quran bener-bener kal khimaru yakmilu asfara. Ya meng maca catetan to. Ngene lho, mulo kocluke ora umum wong nek wis ngono iku. Lan itu masalah terbesar kaum muslimin hari ini, jaman. Mula mumpung turun kandhane ana, Gus. Anu kladene Gus al kandhani wong-wong niku. Bahwa mlebu ning Quran iki yuk minuna bil aja mbok kafirno wong nek belajar gaib. Jangan jauhkan sistem pendidikan Al-Qur'an dari yuk minuna bil gaib. Karena masalah. Gaib haram. Haram, haram. Musyrik. Wah, akik musyrik napa soalnya ana gaibe. Iki wayahe watuk. Perubahan suhu sing mboten watuk nanging watu. Karo kursi ora watuk. Tau mbene ya. Wis muga-muga. Lah, iki problem terbesar. Gaib kan, dimungsuhi tenan sakniki. Muni gaib iki mungsuh buyutan saiki. Bocah nang wit gedhe, musyrik, karena ana gaibe ning mriki. Keris musyrik ana gaibe. Sampai talqin ora oleh, paling gaib. Ra ketok. Dongakno wong mati, haram, gaib. Soale ana gaibe, anggar krungu gaib ngono masalah. Maka akhirnya orang ini di pintu awal gagal, pintu kedua ya gagal. Nah, kegagalan berikutnya di mana? Di ketiga. Yuqimu nas-shalah. Wa yuqimu nas-shalah pasti gagal. Kenapa? Karena yuqimu nas-shalah niku ngadep sing gaib. Karo keterima apa? Ora. Sing salate keterima ya bar salat ya nguyuh, sing ra keterima ya iso nguyuh. Artinya apa? Secara zahir tidak ada yang bisa membedakan salat keterima apa ora. Mula wong nek yu'minuna bil ghaib iki mateng, mikir keterima apa ora wae wis mumet. Kok maneh sempet alok-alok wong. Tapi sik yu'minuna bil ghaib iki ora mateng, langsung ukuran salat adalah zahir. Sehingga wong sing kaya ngeten iki gampang ngalok-alok liyane menungso sing salat. Wong eruh takbirmu salah, ini salah. Allahu akbar kabirmu salah. Sampai beduk disalah-salahno padahal iki durung salat. Sampai salaman disalahno. Ya akhir apa-apa salah. Sampai tahiyat ngene salah sing bener sing ketuwil-ketuwil. Akhirnya wong iki cerewet wis butuh numbuh akhirnya. Sangat cerewet menghadapi orang salat. Padahal salat niku angger Allahu Akbar wis rampung to. Kenapa? Karena ngadep sing gaib diwulang ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wis ngibadah kaya kowe weruh Allah. Ibadah salat kok kaya kowe weruh Allah. Kaya kowe weruh golek ana Gusti Allah. Mula nek salat aja merem, goleki pangeran Allahu Akbar. Nek wis mbok goleki kok malah gak ero, tetep wae Allahu Akbar perlu. Rukoe bolong, malah lo ruko. Allahu Akbar, cecek. Ting ting ting bakso. Allahu Akbar, gretek-gretek gabahku kudanan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe, suwe. Artinya apa? Kita enggak mampu menangkap mbok berusaha kaya napa ora iso ka ana kata roh ora iso roh. Lha mula nek sampean wis berusaha goleki pangeran rono-rono kok gak ero malah perlu selepan perlu napa. Ya wis. Yakin Allah weru awak dhewe fa innahu ya roka. Mula salat niku oleh ndelok napa? Oleh ndelok ruko bolong sebab ndelok ruko bolong niku minangka usaha ndelok Gusti Allah ning ora weruh Allah malah weruh ruko bolong tapi sampe nek ruko bolong aja lali Allah sedang melihat kita mula ndelok ruko bolong oleh sing gak oleh dicunyuk-nyuk nah mboten oleh niku batal kita niku batal

Ngesaiki, ya Allah. Ngerti titik masalah. Lagi pisan tok munek ke hadis wong wedok solehah iku 55 bobote. Dadi perkara. Lha iku salahe soal napa? Nganggo hadis. Maca Quran dadi masalah. Imsak tidak ada. Lha iku lu karepmu piye? Nanggro opo ngene masalah. Lilin masalah. Ya iki Yahudi. Hari ibu masalah. Iki opo pokok masalah iki dene opo to wong iki? Kenapa? Karena dia tidak bisa mengirama dan alur karena dia tidak punya mahabbatiro Rasul ora kecipratan anitum harisun alaikum bil mukminina raufur rahim. Nah, ulama mbiyen kecipratan ya enak ya Allah, gak patir balas. Allah pengiran wis gak apa-apa wis. Saikhun ustadun kiai gak apa-apa wis. Campur karo kebu kiai selamat gak apa-apa. Ya mbiyen musola langgar, ya wes apa? Lu ngeru kok yang pil koi piki mateng. Tak kok mulai KTP ya kang, rapopo ngono. Rapopo, kontainer 500 tahun lah, ya kiai sing menang. Nganggo no sing kiai liane lah prei. Ngo tambah no kiai haji, cek jelas nek iku menungso. Nek kiai tok ngundang jeneng kebu, kiai selamat. Itu terjadi ulama-ulama dulu. Iki bungkusnya apa isine apa tenangnya luar biasa. Iki ae kenapa? Khoipe mateng. Nek iya masa ora nek ora masa iya. Nek saiki khoipe ora mateng, kaya apa-apa arep ditanggung. Khilafah kudu didirikan, bahkan nyebut wis saiki moh dengan sebutan kene. Kuatir. Iki mbek bapak ibu emoh. Ha iki umi, kae abi ngono kuwi. Dalam nek wong Klaten ini saiki masalah. Nek kiai rapopo. Wong desa celuk umi, umi mu neng di derep, ngono ki perkara, Kang. Abimu neng di wa itletong. Ya ila ya, nah ini lah. Ada problem besar di kalangan kaum muslim, maka pondok-pondok tahfidz iki sampean yo. Ingin nitipno anak belajar Quran. Titipno ke sistem pendidikan pesantren sehingga nopo Qurane niki muttaqine kejaga. Pernah terjadi zaman Sayyidina Ali antarane Abdurrahman bin Mulcam kali Sayyidina Ali. Saiki mulai yo imsak ndak ada wong kene imsak ora ene. Rungu Islam Nusantara ngono gudiken ono wesu. Islam Nusantara gudiken. Salah kok. Yang menggagas Islam Nusantara iku Nahdlatul Ulama. Lah kok takoke karo Habib Rizik ketua FPI lho ya ora gaduk dul. Beda nek takoke NU takoke NU. Nek produk FPI takoke FPI. Nek ketho ireng iki produke NU, nek jubah ubel-ubel produk FPI. Takokno dene apa lho ngono. Lah nek sing kiai desa milih ketho copotane gampang nek wudu. Ana sing kono engko suwe ubel-ubel meneh lho ya ngono ta meneh. Nggih. Amma ba'du. Lho mukadimah ngaji ram. Lho niki gek mukadimah kula urung mulai. Lho niki lagi amma ba'du. Ya nek amma ba'du yo ngene iki wong pancen iki lagi nglalar perkara kok. Iki lagi khatmil Qur'an ora lagi khatmil Qur'an urung mulai ngaji kula. Kan isih ono halal bihalal barang. Iki kula ya Allah. Iki durung apa-apa kula ngaji iki lagi pemanasan. Jam pinten ta niki? Jam 10. Lha iki sampean betapa bahayanya kula ya Allah iki lho ya. Alah, lha sak niki napa? Kita jadi bangsa. Tiba-tiba wonge cerewete wis ora wong iki salah, salah. Ngene salah, ribet. Pokoknya kita jadi bangsa ngene. Lah iki bangsa iki dadi taruhan esuk niku kula tak sampe nontonan Pak Jokowi iki. Esuk kula niku dikeki kesempatan 10 menit. Besok tenono tak pilih 10 menit. Poh piye iki? Esuk kula boleh pidato di depan presiden niki 10 menit. Saya sedang diuji luar biasa. Uji apa? Ya diuji wong ora obah bangsa iki kok karena ono NU lho ora obah. Ini ada NU, ada di Rauban. Nah mulu NU ini diuji pol-polan nih. Pak polisi nih, jadi kan pengen ngerti. Kenapa bangsa ini tenang, ada NU. Coba ini ada NU pun bubar. Sederhana kok dulu NU. Gara-gara ada NU itu ada orang tilik makam. Orang tilik makam, makamnya Mbak Lim tilik, makamnya Sunan Kalijaga. Ini orang NU. Akhirnya orang Klaten ya seneng karo Klaten, orang ada makamnya gurune. Seneng karo Demak wong ana makame Sunan Kali. Lah kalau semua orang punya tradisi kaya ngono, cinta tanah air itu tumbuh ra perlu diomongno. Kon ngebom Demak ra wani ana makame Sunan Kali Joko. Kon ngebom Surabaya sungkan karo Sunan Ampel. Dadi hubul waton minal iman dijalankan oleh Nahdlatul Ulama, ulama dan santri, gak perlu diulang. Niku lho santri ini bekale niku wau pokoke. Ayo kita cari formulasi sing ngalim-ngalim ya, ya golek. Gimana membuat formulasi yu'minuna bil ghaib pada santri zaman no. Santri zaman no iki piye? Nek santri biyen dikongkon delok nggon peteng isik wani. Ha saiki santri anyar iki wong lairen ning Padang rumah sakit, weru peteng ngono. Kuwi iki sing abot. Oh sampean musuh selawatan ning mburi mona iki. Coba sampean cocok selawatan sesuk golek nggon sing paling wingit teng Klaten. Nang solawatan tengono, ya Nabi salam alaika. Nah, lu kenapa? Ya karena kelompok solawatan ini yang menghantarkan kita pada mahabbati Rasul. Lu golek kelompok solawatan ini kok sembrono nih, mancing hati ini. Oke, okay. Hei sesuatu tak terus nomor kapan-kapan ya lagi lagi mau gimana? Sebentar tak terus nomor, semoga-moga sudah barokah. Oke, okay. Soalnya jam 5 kulo pesawat teng Jakarta. Esok semoga-moga sudah barokah. Allahumma arhamna bil Qur'an ja'alu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakirna minu ma nasina wa alimna minu ma jahilna warzuqna tila وانته آناء الليل وأطراف النار واجعل لنا حجتي يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين حمدا نعيما حمدا شاكرا حمدا يوافي عملك فيه مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين hikmati kawan surah alaina rahmatak adzakirna wa nasina ya dzal jalal wal ikram ridhoka ya Allah syabat rasul karbalika ya Allah ijal auladana dzurriyyatana talamidana alim alil khair alibada al qalam muslimin qiyamah bidrul iman ya bayna ummatina masyayikh masyayikhina wa jaddad wa jaddadina usul al ruhi bahlim wa muslim wa mabur Allahumma fir lahum arhamhum bi mafanhum Allahumma dahrimna ajrahum لا تفتنا بعدهم وفر لنا لهم. اللهم اجعل قبر مرد مراد الجنان. اللهم اجعل مطفر جميع القبور. لا اله الا الله محمد رسول الله بحقنا وسبت ما إنا ارجع إلى ربك راضية مرضية وادخل في عبادة وادخل الجنة. ربنا فعنا ما علمتنا وعلمنا ما فنا وزدنا. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله نور مذبل النسيان بنوره بكل لمحات نفسنا دم واجعلنا الله بردك يا الله شبت رسولك بردك يا الله سل جمع قوسدنا مقوسدنا الآخرة وارزقنا رزقنا حالا طيبا وفاسيا يا الله جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد.